فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Fatwa Ulama Islam, produksi Radio Arisalah. Pertanyaan, apakah hukum merayakan Tahun Baru Masehi? Jawaban, perayaan Tahun Baru Masehi memiliki sejarah yang panjang. Banyak di antara orang-orang yang ikut merayakan hari itu tidak mengetahui kapan pertama kali acara tersebut diadakan dan latar belakang mengapa hari itu dirayakan. Kegiatan ini merupakan pesta warisan dari masa lalu yang dahulu dirayakan oleh orang-orang Romawi. Mereka, atau orang-orang Romawi, mendedikasikan hari raya yang istimewa ini untuk seorang dewa yang bernama Janus. Janus adalah seorang dewa yang memiliki dua wajah. Satu wajah menatap ke depan dan satunya lagi menatap ke belakang. Sebagai filosofi, masa depan dan masa lalu layaknya momen pergantian tahun. Turut merayakan Tahun Baru Masehi, statusnya sama dengan merayakan hari raya orang non-muslim, dan hukumnya haram. Di antara alasan statement ini adalah, pertama, turut merayakan tahun baru sama dengan meniru kebiasaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Hadis sahih, riwayat Abu Dawud. Kedua, mengikuti hari raya mereka termasuk bentuk loyalitas dan menampakkan rasa cinta kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut, melarang menjadikan mereka sebagai kekasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum bil haqq." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka rahasia karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Al-Quran, Surah Al-Mumtahanah, ayat 1. Ketiga, hari raya merupakan bagian dari agama dan doktrin keyakinan, bukan semata perkara dunia dan hiburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang di kota Madinah, penduduk kota tersebut merayakan dua hari raya, Nairus dan Mihrajan. Beliau pernah bersabda di hadapan penduduk Madinah, yang artinya, "Saya mendatangi kalian dan kalian memiliki dua hari raya yang kalian jadikan sebagai waktu untuk bermain. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan dua hari raya terbaik untuk kalian, Idul Fitri dan Idul Adha." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Wallahu a'lam bis-shawab.